Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhfa fil rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih pada kaidah yang ke-6 terkait dengan larangan tamsil dan takyif di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disampaikan apa tamsil dan apa takyif, dan termasuk kategori takyif adalah su'al an kaifiyah. Ya, termasuk kategori takyif adalah menanyakan bagaimananya. Ya, takyif itu bisa dimaksudkan dengannya adalah menyebutkan bentuk yang sebenarnya, bisa juga menanyakan bagaimana bentuknya. Kemudian dari penjelasan di atas, baik dari kaidah yang ke-6 maupun kaidah sebelumnya, maka kita dapatkan bahwa yang disalbiah dari Allah Ta'ala atau yang dinafikan dari Allah Ta'ala ada secara umum 2, yaitu an-naqais dan al-misliyah. Kekurangan atau ketidaksempurnaan dan persamaan. Jadi di dalam menetapkan sifat-sifat subutiyah bagi Allah Ta'ala, maka dinafikan darinya adanya kekurangan dan juga adanya persamaan. Allah tidak ada kekurangan sama sekali dan tidak ada persamaan dengan makhluknya. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah yang ke-7. Qala al-mu'allif rahimahullah al-qaidah as-sabi'ah. Sifatullah Ta'ala tauqifiyah, la majala lil aqli fiha. Bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu tauqifiyah, artinya penetapannya harus berdasarkan dalil syar'i, dalil wahyu, sebagaimana sudah dikatakan dalam kaidah umum terkait dengan penetapan dalil-dalil asma dan sifat pada kaidah yang pertama. Jadi di sini tegaskan kembali bahwa sifat-sifat Allah itu tauqifiyah, dalam arti bahwa penetapannya itu harus berdasarkan dalil syar'i. La majal aqli fiha, tidak ada medan pada akal padanya, tidak berarti bahwasanya akal tidak berfungsi sama sekali untuk menetapkan sifat Allah, tidak. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa di antara sifat-sifat Allah ada yang khobariyah dan ada yang akliyah. Tetapi untuk memastikan penetapannya itu harus berdasarkan dalil wahyu. Tanpa dalil wahyu tidak boleh menetapkan sifat Allah, walaupun secara perenungan akal bisa. terjangkau. Karena bisa jadi itu keliru atau salah. Jadi kalimat mu'alif ini tidak berarti bahwa seluruh sifat Allah itu tidak bisa dijangkau secara akal. Yang dimaksudkan penetapannya tidak boleh hanya semata-mata dengan akal. Tetapi harus berdasarkan wahyu. Kemudian cara untuk mendapatkan sifat-sifat Allah SWT dari dalil-dalil wahyu tidak seketat untuk mendapatkan asma. Kalau kemarin kita telah dapatkan pelajaran tentang kriteria yang mesti dipenuhi untuk mengambil sebuah kesimpulan dari dalil-dalil wahyu, apakah itu asmaul husna Allah atau bukan, maka untuk mengambil kesimpulan sifat-sifat Allah dari wahyu, dari Alkitab maupun As-Sunnah, ini bisa dengan beberapa cara. Ya, relatif lebih mudah dibandingkan mengambil nama, mencari nama Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mencari sifat-sifat Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah relatif lebih mudah, karena bisa melalui tiga jalan. Beliau sampaikan, walidalatil kitab sunnah ala subuti sifat salasati aujuh, atau salah satu aujuhin. Ada tiga jalan, tiga sisi, tiga cara untuk menemukan sifat-sifat Allah SWT. Al-awal at-tashrih bisifat. Jadi memang lafadznya sudah lafadz sifat. Ini sudah secara terang-terangan, secara jelas disebutkan dalam bentuk sifat. Kalau itu isim mustaq, berarti ketika disebutkan masdarnya. Kalau isim jamid, ya sudah, langsung kelihatan. Seperti yang mustaq al-izzah, itu kan masdar dari ya'uzu. Al-quwah, ar-rahmah, al-batsh, itu semuanya masdar. Tentang Isa misalnya, ketika Allah berfirman, berjalan iblis, fabi izzatika la'ughwiyannahum ajmain, fabi izzatika, itu sudah bentuknya masdar, dan dengan izahmu. Al-quwa innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin, dzul quwwa sudah dalam bentuk masdar, al-quwah. Ar-rahmah, wawal-ghafuru dhur-rahmah. Jadi ada namal ar-rahim, ada ar-rahman, wawal-ghafur-rahim, dan ada ayat al-ghafuru dhur-rahmah. Jadi disebutkan dzurrahmah langsung tasrih jelas penyebutan sifat bagi Allah SWT. Al-batsh inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Ini masdar semuanya. Kalau yang isim jamid otomatis sudah langsung jelas. Wa yabqa wajhu rabbika al-wajh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalalil ikram. Ma manaka antas sudah lima khalaqtu biyadaya al-yadain. Demikian juga al-ain tajri bi'ayunina. Inna rabbaka laysa bi'awar. Hatta yad'u rabbuhu. Hatta yatu rabbu al-izzat rijlahu. Inna qulbul ibad bina usbu'ai min asabir rahman al-usbu atau al-isbi dan lain sebagainya ya. Artinya yang sudah tasrih bisifat. Jadi kalau itu yang maknawi, sesuatu yang maknawi atau yang akli, yang maknawi atau yang abstrak, maka kita bisa lihat dari segala isi masdar yang dinisbahkan kepada Allah secara umum adalah sifat-sifat Allah SWT dalam bentuk yang tasrih, yang sudah kelihatan secara langsung, tidak perlu mikir, tidak perlu mencari, karena sudah langsung disebutkan. Demikian juga kalau yang a'yan, yang konkret, yang kalau pada kita anggota tubuh lalu dinisbatkan kepada Allah, itu juga berarti termasuk yang tasrih bisifat. Mengapa dari tadi saya sampaikan kalau pada kita anggota tubuh? Karena kita tidak boleh mengatakan anggota dari tubuh Allah. Kalau pada kita itu anggota tubuh. Tapi kalau pada Allah kita langsung sifatnya, wajahnya. Bukan bagian-bagian dari tubuh Allah. Satu wajah, dua mata, tiga. Bukan. Allah memiliki wajah, mata, dua tangan, kaki. Jadi tidak boleh bagian-bagian Allah. Karena Allah tidak yataja'za dan tidak tersusun dari beberapa bagian. Dia langsung sebut sifatnya. Jangan mengatakan bagian-bagian Allah terdiri dari, tidak. Zat Allah terbagi menjadi atau terdiri tersusun dari, tidak boleh. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua adalah tadamunul ismilaha, kandungan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita dapatkan nama Allah, kita bisa mengambil sifatnya dengan cara mengambil masdarnya. Ya, ambil masdar dari isim tersebut. Contohnya al-ghafur mutadhamminun lil maghfirah, al-ghafur masdar lil maghfirah. As-sami as-sama, al-basir al-bashar, al-qadir al-qudrah, al-aziz al-izzah. Ar-rahman ar-rahmah. Al-Qayyum Al-Qiyam, Al-Hayyu Al-Hayat, dan demikian seterusnya. Ar-Razik Ar-Rasq, Al-Khaliq Al-Khalq, Ar-Rab Rububiyah, Al-Ilah Uluhiyah. Ya, dengan demikian berarti kadang kita dapatkan sebuah sifat dari dua jalan sekaligus. Dari jalan tasrih dan juga dari jalan ism. Kayak al-izzah tadi misalnya. Al-izzah ada tasrihnya dan ada isimnya, al-aziz. Al-quwah juga ada tasrihnya dan ada isimnya, ada asma'nya. Ar-rahmah juga ada tasrihnya dan juga ada al-ismnya. Bahkan terkadang sebagiannya ada dari tiga-tiganya. Karena yang ketiga adalah tasrih bi fi'lin awasfin dal 'alaiha. Yang ketiga adalah tasrih bi fi'lin. Jadi ada penyebutan syarat jelas dalam bentuk perbuatan atau wasf yang dimana isim fa'il. Jadi fi'il atau dari isim fa'il. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan dinisbahkan kepada Allah, maka kita bisa ambil sifat darinya. Atau ada isim fa'il dinisbatkan kepada Allah, maka kita bisa ambil sifat darinya. Contohnya ketika Allah menyatakan summastawa al-ars, summastawa, kemudian Allah istiwa, maka kita bisa ambil sifatnya. Caranya sama dengan mengambil masdarnya. Istawa maksudnya istiwa. Yang silu Rabbuna ila sami dunya. Diambil masdarnya an-nuzul. Yang silu an-nuzul. Waja'a Rabbuka al-maji. Waja'a Rabbuka wa malaku soffan soffa. Ada sifat al-maji. Hal yang terakhir illa ayatiyahumullah. Ayatia fiilnya yati, masdarnya al-ityan. Berarti ada sifat al-ityan. Wa makaru wa makarullah wa makarallahu, fiilnya makar, masdarnya al-makar. Berarti ada sifat al-makar. Dan lain sebagainya. Atau dari isim fa'il, inna minal mujrimina muntakimun. Ada al-intiqam. Masdarnya al-intiqam. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Yarhamuka man fis sama. Ada fiil yarhamu berarti sifat rahmah. Maka sifat rahmah bisa diambil dari tiga-tiganya. Dari tasrif bisifat ada, dari asma ada, dan dari fi'il pun ada. As-sama bisa dari dua. Dari al-asma, wa sami'ul basir, as-sami bisa dari fi'il qad sami'allahu qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya. Ini diambil dari nusus yang mantuknya yang memang sudah ternas langsung. Dan kemarin sudah kita pelajari bisa mengambil dari dalatul iltizam. Tetapi kembali karena dalatul iltizam adalah apa? Akli, maka untuk kepastiannya harus dibuktikan dengan dalil syar'i. Nah, demikian ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesai pelajaran kita untuk qaid fi sifatillahi ta'ala yang disamai oleh mu'alif rahimahullah. Dan insyaallah untuk ujiannya soalnya dari tiga ranah kaidah, kaidah dalil, kaidah asma, dan kaidah sifat. Jadi praktis sampai yang sekarang kita bahas. Ya, setelah kita menyelesaikan tiga pembagian kaidah dan itu menjadi modal dasar bagi kita sebagai rel bagi kita untuk benar di dalam memahami dan mensikapi dalil-dalil asma wa sifat, Dan para ulama mengatakan man hurimal usul hurimal wusul. Siapa yang terhalangi mendapatkan kaidah fondasi, maka dia tidak, dia juga akan terhalangi dari sampai, tidak akan sampai. Maka siapa yang menekuni sesuatu tanpa memiliki fondasi, dia tidak akan beres penekunannya. Dan segala sesuatu ada fondasinya, ada usulnya. Seseorang yang tidak memiliki dasar-dasar ilmu biologi tidak bisa langsung kuliah kedokteran, ya. Mesti akan apa? Akan kelabakan ya, tidak akan sanggup. Seorang yang tidak memiliki dasar-dasar matematika enggak mungkin langsung kuliah jurusan matematika, langsung kalkulus, matrik, ya. Ngitung pertambahan 1 tambah 2 aja masih belum. Jadi semuanya mesti pakai dasar, ada fondasinya dulu. Baru. Dan demikian juga ketika mau menekuni ilmu syar'i. Maka seseorang yang belajar fatwa, belajarnya fatwa, dia tidak bisa, kalau ada kasus yang lainnya tidak bisa berfatwa. Karena tidak punya fondasi. Mengapa kok fatwanya ini hal enggak punya fondasi? Maka setiap disiplin ilmu agama pun ada usulnya. Ada usul hadis yang dikenal mushalah hadis, ada usul fikih dan ada qawaid fiqhiyah, ada usul akidah, ada usul tafsir. Demikian juga bahasa Arab, ada kuaidnya, kuaid nahunya, kuaid tasrifnya, dan demikian seterusnya. Nah, sampailah kita kepada pasal yang keempat, subhat wal jawab anha. Al-fasl ar-rabi subhatun wal jawabu anha. Subhat sesuai dengan namanya ada sibah, ada kerancuan, seakan-akan benar tapi sesungguhnya keliru, abu-abu, tidak jelas. Nah, yang dimaksud di sini adalah jadi i'tirad kepada kebenaran di mana tertuduh bahwa yang benar itu tidak benar. Bisa juga menganggap yang salah itu benar padahal salah. Menganggap yang benar salah padahal benar. Atau menganggap yang salah itu benar padahal salah. Jadi ada subhat, ketidakjelasan, talabus, ada kerancuan. Maka ketika dikatakan subhat wal jawab anha, berarti hal-hal yang dikritikan oleh pihak yang batil keyakinannya terhadap pihak yang benar keyakinannya. Jadi orang-orang yang berkeyakinan benar dikritisi keyakinannya, bahwa keyakinannya bermasalah atau tidak benar, maka butuh dibantah, butuh dijawab, dan didudukan bahwasanya yang benar itu benar dan kritikannya tidak berdasar, kritikannya tidak bisa diterima. Nah, ikhwafin rahimani warahmatullah, membantah syubhat itu bukan perkara yang ringan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa secara umum yang namanya syubhat itu berangkatnya dari atifiyah, ya, dari perasaan. Sementara bantahan itu ilmiah. Bantahan terhadap syubhat itu ilmiah. Dan tidak setiap orang itu memiliki kemampuan ilmiah. Tapi kalau kemudian menggunakan rasa, maka pada umumnya orang itu bisa mudah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Tapi untuk berbicara ilmiah, tidak setiap orang bisa. Oleh karena itu, tidak setiap orang dituntut untuk kemudian memiliki kemampuan sampai bisa membantah syubhat. Dan yang tidak memiliki kemampuan untuk membantah syubhat tidak boleh mendengar syubhat. Itu hukum asalnya. Jadi aslinya yang boleh mendengar syubhat itu yang memiliki kemampuan untuk membentengi diri atau untuk membantahnya. Yang tidak, tidak boleh. Itu hukum asal. Oleh karena itu, kita dapatkan dari salafuna soleh peringatan yang sangat keras dari mujalasatu ahlul bidah wal ahwa. Larangan sangat keras dari bermajlis dengan ahlul ahwa atau ahlul bidah. Nah, peringatan keras itu berlaku secara umum. Karena keumuman orang itu umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi syubhat. Di mana sebagian mereka mengatakan as-syubhat khattafah. Khattafah wal qulub dha'ifah. Jadi syubhat itu memiliki daya tarik, daya seret yang sangat kuat. Sementara hati itu lemah. Artinya berarti kalau syubhat masuk ke dalam hati itu secara umum kena hati itu gitu. Kecuali kalau dalam hati itu ada apanya? Ada senjata penangkalnya gitu. Maka sedikit orang yang membidangi masalah rudud, kanker, kebatilan, Kalau seseorang memiliki kemampuan menjelaskan yang hak, ya itu banyak yang bisa. Tapi kemampuan untuk mengantar kebatilan, dalam arti sini syubhat, maka itu sedikit dari sekian banyak yang memiliki kemampuan menjelaskan mana yang benar, mana yang batil. Tapi untuk mendudukan yang batil itu batil, membuktikan kebatilan yang batil, itu tidak mudah. Maka ya, timingnya kurang tepat kalau kita membahas subhat sementara jamnya jam 1:30 gitu, di saat pikiran sudah lelah gitu, kondisi sudah mulai ngantuk gitu. Maka saya akan tunda untuk membantah subhat satu demi satu sebatas yang Allah mudahkan bagi kita pada waktu yang tersisa besok binillah, ya besok binillah. Nah, fokus yang akan dibantah oleh mu'alif di sini, ini tuduhan, hanya terkait dengan satu tuduhan saja. Yaitu tuduhan dari ahlul batil, ahlul ta'wil, bahwa ahlu sunnah itu pun melakukan pemalingan dari makna yang zahir kepada makna yang lain. Artinya melakukan takwil. Beliau sampaikan, i'lam anna ba'da ahli takwil aurada ala ahli sunnah subhatan fi nususi minal kitab wa sunnah fi sifat idda anna ahla sunnah sarafuha an zahiriha yalzamu ahlu sunnah liyulzim ahla sunnah bil muwafaqah ala ta'wil awil mudahana fihi faqal waqal kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awalnahu ma irtikabikum limisli fima awaltumu. Ketahuilah bahwa sebagian ahlu ta'wil mereka mendatangkan subhat terhadap ahlu sunnah terkait dengan nusus sifat di dalam kitab dan sunnah, di mana dia mengklaim bahwa ahlu sunnah telah memalingkan makna nusus dari dohirnya. Apa tujuannya? Supaya menuntut ahlu sunnah sama seperti mereka untuk sama-sama melakukan takwil, atau untuk ya membiarkan mereka, tidak usah mengingkari mereka, toh kamu juga melakukan. Di mana mereka mengatakan, bagaimana, mengapa kalian mengingkari kami ketika kami mentakwil apa yang kami takwil, padahal kalian sendiri juga melakukan yang kami lakukan. Ima jangan mentakwil sama sekali, atau yaudah bareng-bareng aja, gak usah ingkari kami. Itu maksudnya. Nah, nanti kemudian mereka tunjukkan bukti-bukti takwil ahlu sunnah. Jadi mereka akan tunjukkan, nih loh kamu melakukan takwil. Nah, muncul istilah baru, takwil. mustaqbil. Kita sering dalam pelajaran asma wa sifat, siapa yang belajar asma wa sifat akan sering dapatkan istilah ini. Ini termasuk yang sering disampaikan bahwa hal yang haram, yang terlarang dalam asma sifat adalah ta'wil. Apa itu ta'wil? Ta'wil ini sebuah istilah. Yang istilah ini ada dalam Al-Quran dan ada dalam As-Sunnah. Yang kemudian juga populer di kalangan para ulama atau thullabul ilm. Kalau ditinjau dari ta'wil di dalam Alkitab maupun As-Sunnah, atau di dalam kalam salafus saleh, para sahabat dan generasi awal sebelum munculnya bid'ah, maka sebenarnya ta'wil itu maknanya hanya dua. Pertama, yang dimaksud dengan ta'wil adalah tafsir. Tafsir, yang dimaksud dengan ta'wil adalah tafsir. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini, yaitu Ibnu Abbas, anak yang faqih dalam din, dan ajarkan kepadanya ta'wil, ayat tafsir. Dan doa Nabi ini mustajab. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi orang yang ahli dalam agama dan termasuk yang menonjol dalam tafsirnya. Maka di antara ulama tafsir dari kalangan sahabatlah Ibnu Abbas. Berkah dari doa Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu at-ta'wil. Maka istilah ta'wil ini dipakai oleh sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Jarir misalnya. Ketika menafsirkan ayat, maka beliau sering mengatakan ta'wil hadil ayat. Maksudnya tafsir ayat, ayat ini. Wa ta'wilu hadil ayat, artinya tafsir ayat ini. Maka tercela atau tidak kata ta'wil ini? Tidak tercela. Bukan istilah yang tercela. Di mata salaf dulu, istilah ta'wil bukan istilah yang tercela. Menta'wil Al-Quran biasa. Karena maknanya apa? Tafsir. Boleh-boleh saja dita'wil ayat mana ta'wil. Karena ya alat tafsir, tafsirnya berikan penjelasan sesuai dengan koridor penafsiran. Yang kedua Dari makna takwil, adalah haqiqatu ma ya'ulu ilaihi al-amr, atau bahasa bebasnya ending dari suatu perkara. Ujung dari suatu perkara. Nah, tergantung perkaranya itu apa? Berita atau perintah? Kalau urusannya itu perintah, maka takwil sebuah perintah adalah pelaksanaan terhadap perintah. Jadi kalau masalahnya adalah perintah, maka takwil sebuah perintah adalah pelaksanaannya, realisasinya. Merealisasikan perintah namanya mentakwil perintah. Ini seperti dalam hadis Nabi dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud, dalam ruku dan sujudnya yang dibaca di antaranya subhana rabb, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mentakwil perintah Allah. Yu'awwilul Qur'an fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada perintah dalam Al-Qur'an fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, perintah ini ditakwil oleh Nabi, direalisasikan dalam bentuk ketika ruku dan sujud mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Mentakwil Al-Quran. Itu kalau berupa apa? Perintah. Maka takwil perintahlah realisasi dari perintah itu. Kalau berita, takwilnya lah kejadian yang sesungguhnya dari yang diberitakan. Ending dari berita itu, kenyataannya sebenarnya dari yang diberitakan seperti apa, itulah takwilnya. Dalam firman Allah, Allah ada firmannya yauma ya'ti ta'wiluh. Hari di mana datang takwilnya. Ketika Allah berfirman tentang kondisi orang-orang kafir, mereka tidak mau beriman, maka seakan-akan mereka menunggu suatu hari di mana datang takwilnya. Allah banyak menceritakan tentang neraka, tentang sorga, tentang apa yang akan terjadi nanti pasca kematian. Nah, itu sudah terjadi atau belum sekarang? Nah, nanti orang-orang kafir itu akan beriman ketika itu, ketika sudah terjadi. Yang diberitakan itu mereka melihat langsung seperti apa kenyataan yang diberitakan itu. Yauma ya'ti ta'wilu, hari di mana datang takwilnya, saatnya. Itu maka takwilul khobar, takwil sebuah berita adalah kenyataan yang diberitakan. kejadian yang sesungguhnya dari yang diberitakan. Sebagian ulama memasukkan kategori ini adalah takwil dari mimpi. Ada berita bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat ini ra'aitu ahada asra kokaban. Ini ra'aitu ahada asra kokaban wasyamsul qamara li sajidin. Itu mimpinya. Nah, kenyataan mimpi ini baru terjadi kapan? Setelah beliau menjadi raja. Maka beliau kata, hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah kenyataan yang sesungguhnya dari mimpiku dahulu. Maka beliau menyebutnya ta'wil. Karena ketika itu belum ada kejadiannya. Dari peristiwa sujudnya. Oh, ternyata yang dimaksud adalah tadi sujudnya saudara-saudara dan juga kedua orang tuanya. Itu takwil dalam Al-Quran dan hadis dan dalam terminologi salafus soleh. Generasi awal. Cuma dua itu. Imat tafsir atau haqiqatu ma ya'ulil amr. Ending dari sebuah urusan. Kemudian di kalangan mutaakhirin datang berikutnya tambahan terhadap makna takwil, yaitu sharful lafzi an dhahirihi bidalilin yaqtadihi. Jadi memindahkan lafaz dari zahirnya karena tuntutan dalil. Karena tertuntut. Ada dalil yang menuntutnya. Ada landasan kuat yang menuntutnya untuk memindahkan dari zahirnya. Sorful kalam an zahirihi li dalilin yaqtadi. Memindahkan zahir sebuah kalam kepada yang tidak zahir karena ada alasan yang menguatkannya. Ada dalil yang menuntutnya. Tuntutan dalil sehingga harus kemudian dipindahkan dari zahirnya. Nah, makna yang ketiga inilah yang menjadi jembatan kesesatan. Dengan alasan mentakwil, lalu kemudian seenaknya walaupun tidak ada dalil yang menuntutnya. Kalau kemudian takwil sesuai dengan istilahnya tadi, artinya apa? Konsisten dan konsekuen dengan maksud dari takwil, yaitu sorful kalam an zahirihi li dalilnya tadi, karena tuntutan dalillah sehingga kemudian mesti harus dipindahkan dari makna zahirnya kepada makna yang tidak zahir, maka itu sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan tafsir. Masih ranahnya masih ranah tafsir itu. Boleh. Boleh. Maka karena apa? Dalil satu dengan yang lainnya saling apa? Saling menguatkan, saling membenarkan. Kalau di sini kok kayaknya A, tapi kemudian dibuktikan misalnya ini bahwa yang dimaksud B ya harus dimaknai apa? Dimaknai B, enggak boleh dimaknai A, wong sudah ada keterangan kalau maknanya B di tempat yang lain atau di kelanjutan itu gitu. Kalau pas sepotong maknanya A, tapi kalau kemudian diteruskan sampai sempurna, oh maknanya B. Maka ya harus dibawa kepada mana B. tidak boleh kepada mana, harus ditakwil gitu. Demikian juga kalau pada dalil, satu dalil tertentu maknanya A didapatkan dalam yang lainnya terkait dengan dalil tadi, masalahnya sama, kok maksudnya B, ya harus dibawa kepada mana B, tidak boleh mana A, karena sudah ada apa? Keterangan susulan, keterangan tambahan yang menjelaskan tentang maksud tersebut. Maka maknanya harus dibawa kepada mana? Tidak diterima zahirnya, tapi dibawa. Mengapa? Ada tuntut dan dalil yang menuntutnya. Dan yang seperti itu tidak mengapa dibenarkan. Dan memang harus begitu. Harus ditakwil. Nah masalahnya, mereka yang mengklaim melakukan takwil hakikatnya bukan takwil. Karena apa? Tidak ada dalil yang menuntutnya. Maka ketika takwil itu tidak ada dalil yang menuntutnya, sesungguhnya namanya bukan takwil, tetapi tahrif. Maka takwil bisa dibagi dua kan. Kalau hak ini namanya tafsir. Kalau batil namanya tahrif. Jadi untuk makna yang ketiga ini, yang sorful kalam andohiri, kalau hak benar sesuai kaidah namanya tafsir. Sudah kembali kepada makna yang pertama tadi. Tapi kalau batil itu enggak layak disebut takwil. Layaknya disebut apa? Tahrif. Tetapi pelaku tahrif tidak pernah menamakan perbuatannya dengan tahrif. Mereka menamakan perbuatannya dengan apa? Takwil. Saya mentakwil kok. Takwil kan enggak tercela. Ya, sesungguhnya dia telah menipu. Karena ketika ulama mutaakhirin menyebut takwil, itu adalah kalau ada dalil yang hak yang menuntutnya, baru diperbolehkan. Karena hukum asalnya enggak boleh mentakwil itu. Karena hukum asal bahwa sebuah perkataan harus dipahami dengan zahirnya. Tapi kalau memang di sana ada tuntutan, enggak apa-apa. Ditakwil. Artinya takwil dengan makna ini, yaitu sorful kalam andohiri. Karena itu pun bagian dari tafsir. Konsekuensi mentafsirkan ya harus begitu. Tapi ketika tidak ada hujah, tidak ada dalil, itu sesungguhnya bukan takwil, tapi tahrif, penyimpangan, penyelewengan makna, penyelewengan terhadap ayat-ayat Allah SWT. Nah, mengapa dalam bahasan asma wa sifat lebih populer kita dapatkan larangan mentakwil? Kalau dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin lebih banyak yang menggunakan istilah takwil dibandingkan tahrif. Jangan mentakwil. Karena praktis bahwa ayat-ayat sifat itu tidak butuh takwil. Meskipun makna yang keberapa? Yang ketiga ini. Karena apa? Semuanya sesuai dengan zahirnya. Maka kalau ditakwil pasti justru apa? Justru salah itu. Jatuhnya ke tahrif. Itu secara umum. Bahwa nusus sifat itu semuanya sesuai dengan zahirnya. Beda dengan nas-nas yang lainnya. Artinya bisa banyak kita dapatkan memang harus ditakwil. Karena kalau dimaknakan zahirnya tidak bisa. Dan ternyata ada dalil yang menuntut untuk mentakwil. Tapi untuk asma sifat itu semuanya secara umum tetap dalam zahirnya. Tetap dibiarkan dalam zahirnya. Sehingga para ulama mengingkari takwil dalam asma wa sifat. Walaupun takwil itu sendiri secara umum tidak terlarang. Tetapi ketika kasus asma wa sifat menjadi terlarang karena secara umum asma wa sifat itu tidak butuh takwil. Meskipun kalau secara bahasa yang lebih tepat itu bukan melarang takwil tetapi melarang tahrifnya. Ya. Kalau secara bahasa penggunaan bahasa yang lebih tepat adalah melarang tahrif karena takwil tidak asalnya tidak terlarang. Melarang tahrif itu. Karena hakikat perbuatan mereka ketika mentakwil sifat itu bukan takwil sesungguhnya, tapi tahrif. Tetapi karena mereka mengatakannya takwil, dan nusus sifat hakikatnya gak butuh takwil, maka sekalian aja, tidak boleh mentakwil dalam asma wa sifat. Sehingga, seandainya dalam satu kasus tentang asma wa sifat, ada dalil yang menuntutnya untuk mentakwil, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Walaupun secara umum tidak? Boleh. Tapi dalam kasus tertentu, seandainya mau tidak mau, karena tuntutan dalil mesti mentakwil, maka boleh mentakwil. Yang tidak boleh kapan? Tidak ada tuntutan untuk mentakwilnya. Dibiarkan secara zahirnya tetap bisa. Kenapa mesti takwil? Jadi secara umum, takwil dalam nusus sifat itulah tahrif. Untuk takwil makna yang ketiga ya. Ya. Nah, setelah kita memahami ini, baru nanti kita membantah tuduhan mereka. Dan bantahannya itu ada bantahan secara global dan ada bantahan secara terperinci. Juga mukadimah tambahan sebelum kita memasuki perincian subhat dan bantahannya. Saya sampaikan juga maklumat penting bahwa tidak ada dari kalangan salafus saleh yang mentakwil apa nusus sifat. Kalau ada kesan mentakwil dari mereka atau ada informasi bahwa mereka mentakwil tidak memaknai sebagaimana hakikatnya, maka kemungkinannya adalah berita itu tidak benar, berdusta atas nama mereka, atau itu adalah zahirnya dan bukan takwil tapi dikira tak wil padahal zahirnya, atau itu memang makna yang terkandung di dalamnya. Ini termasuk makna yang terkandung di dalamnya. Contoh kasusnya misalnya ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, yawma yukshafu ansaqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya. Kemudian khosyatan absaruhum tarhuqum dillah. Faqad kanu yud'auna ila sujudi wahum salimun. Wa yawma yukshafu an saqin. Saq. Warid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang ayat ini bahwa kelak Allah Taala akan membuka saknya, betisnya. Makna sak dimaknai dengan hakiki, sak hakiki betis. Namun warid dari Ibn Abbas, yoma angsakin, yoma ansyiddatin. Sak dimaknai dengan syiddah. Orang yang tidak paham dengan kaidah yang saya sampaikan tadi, dianggap bahwa Ibnu Abbas mentakwil sak dari makna hakiki kepada makna yang tidak hakiki. Padahal min ma'ani sak ala syiddah. Jadi memang pada hari itulah yomusakin, yomusyiddah. Dan pada hari juga, pada hari itu juga Allah menyingkap saknya. Jadi ketika Ibnu Abbas menetapkan syiddah, tidak berarti Ibnu Abbas menafikan sak dalam makna betis. Dua-duanya ditetapkan. Ya, hari itu hari syiddah, hari yang berat, dan juga apa? Hari itu Allah membuka betisnya. Jadi intinya bahwa tidak ada seorang pun dari salafus saleh generasi al-mufaddalah sebelum munculnya bid'ah asma sifat yang apa melakukan takwil nususus sifat yang tidak memaknai sifat sebagaimana hakikatnya. Maka kalau ada riwayat dari mereka tidak memaknai sebagaimana hakikinya, maka ima itu berita dusta tentang mereka, atau bahwa ayat itu memang tadi mengandung makna yang tadi, makna yang di luar hakikinya pun bisa, dan atau bahwa dituduh keluar dari zahirnya padahal tidak. Seperti nanti yang akan kita bantah satu persatu telah dikira keluar dari zahirnya padahal itu zahirnya. Tidak mentakwil, itu zahirnya. Taruhlah seandainya itu takwil karena tuntutan dalil. Taruhlah. Kalau itu takwil enggak apa-apa karena ada dalil. Yang jadi masalah kalau apa? Takwil tanpa dalil. Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Apa Ustaz? Kemarin lusa dijelaskan bahwa dengan cara iltizam bisa mendapatkan sifat ilmu dan kudroh dari asma ar-Rahman. Jadi kita tidak perlu mencari dalil yang secara langsung mengatakan Allah memiliki sifat ilmu dan kudroh. Apakah pernyataan tersebut benar? Tidak benar. Ya, dan berulang kali sudah saya tegaskan, kemampuan akal kita menemukan sifat-sifat Allah dengan dalil iltizam harus dibuktikan kebenarannya dengan adanya dalilnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Artinya, kalau secara akal kita, oh ini berarti begini, dicek Al-Quran dan Sunnahnya enggak ada, maka tidak boleh diterapkan untuk Allah. Karena penetapan asma dan sifat tauqifiyah. Tetapi dengan terjangkaunya secara akal, lebih apa? Lebih merasa yakin itu. Akal juga iya, kan? Jadi lebih apa? Lebih tenang, lebih tentram. Karena apa? Terjangkau juga secara akal. Seandainya enggak terjangkau pun juga enggak apa-apa. Karena tidak harus semuanya terjangkau. Tapi kalau terjangkau, lebih. Ya. Kisah Bani Israel. Ya. Meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, untuk Allah menurunkan makanan dari langit. Gimana ayatnya? Siapa yang hafal? Anzil alaina ma'idatan minas sama. Gimana? Man yahfad? Ya. Hal yastatu robbak. Alistrobuk. Ya, Bani Israel meminta kepada Nabi Musa. Ketika dipermasalahkan oleh mereka, apakah kalian ragu tentang kemenangan Allah? Bukan, enggak ragu. Tapi untuk lebih apa? Litatmainat, untuk lebih nyes, artinya lebih mantap gitu. Enggak ragu, enggak. Tapi kalau kemudian sadar, oh iya, ternyata oh itu lebih lagi gitu. Demikian juga tentang apa? Kisah apa lagi yang apa? Ya, artinya kalau kemudian sesuatu bisa dibuktikan secara syar'i dan secara akal, itu lebih menenteramkan jiwa daripada yang hanya terbukti secara syar'i saja. Walaupun terbukti secara syar'i pun sudah cukup menenteramkan jiwa. Tapi jiwa akan lebih tenteram lagi kalau secara akal pun masuk gitu. Jadi sekali lagi tidak benar ya. Cukup dengan dalil iltizam walaupun tidak mencari ayatnya, harus dicari ayatnya. Benar enggak? Logika saya benar enggak? Harus dibuktikan. Kalau enggak terbukti, maka jangan sekali-kali menyatakan berdasarkan logikanya. Kalau tadi misalnya, Allah di atas secara logik. Secara logika masuk, tapi pembuktiannya ada dalilnya dan terlalu banyak. Di antara sifat Allah yang paling banyak dalilnya adalah Allah di atas. Yang paling banyak daripada informasi tentang sifat-sifat Allah yang lainnya. Ada pertanyaan, salah satu makna takwil adalah tafsir. Untuk tafsir itu ada penjelasannya tidak? Itu maksudnya apa? Ada. Maksud tafsir ya penjelasan. Penjelasan dari tafsir, tafsir itu penjelasan. Minta penjelasan tentang tafsir. Saya jawab, tafsir itu adalah penjelasan. Ya, jadi, Takwil makna yang pertama adalah tafsir, yaitu penjelasan. Takwil ayat ini artinya penjelasan ayat ini adalah, tafsir ayat ini adalah penjelasan ayat ini. Ya, tafsir penjelasan. Nah, apa bedanya dengan makna yang ketiga? Ya, makna yang ketiga pun karena memindahkan satu kalam dari makna dhohirnya kepada yang lainnya, karena ada yang menuntutnya, itu juga bagian dari penjelasan. Jadi penjelasan ayat tidak mesti mentakwil, kadang tidak mesti keluar dari dhohirnya. Yang sesuai dengan dhohirnya juga, kalau dijelaskan itu tafsir. Yang tidak sesuai dengan dhohirnya tapi ada dalilnya, itu juga tafsir. Penjelasan juga namanya, tafsir juga. Tetapi istilah orang sekarang itu disebut takwil. Populernya dinamakan takwil kalau memindahkan dari satu kalam kepada makna yang tidak dhohir. Nah, tafsir ada yang benar dan ada yang salah. Demikian juga takwil dalam makna yang ketiga, ada yang benar dan ada yang salah. Penjelasan kalau salah namanya tahrif. Takwil kalau salah juga namanya tahrif. Tahrif kadang disengaja, kadang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita terlanjur telah sholat dengan sering membayangkan wajah orang, maksudnya Allah dibayangkan ya dengan wajah manusia, maksudnya mungkin itu yang dimaksudkan. Bagaimana cara menghentikannya? Ya banyak ta'awud dan berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kalau muncul ta'awud. Jadi setiap muncul maka atau istighfar. Ya. Jadi kalau lagi sholat kemudian bayangan itu muncul ya segera berta'awud. Karena Allah perintahkan fastaid billah minasyaitonir rajim. Fa'im yanzaghun nakasyaitun askun fastaid billah. Ada yang lain? Dan saya bersyukur ya, pertanyaannya dari kemarin itu di dalam materi gitu. Biasanya kalau pengajian yang dibahas akidah, pertanyaannya fikih. Ini alhamdulillah belum ada dari kemarin yang kaitannya dengan karena biasanya kalau pertanyaannya enggak nyambung dengan materi ada beberapa kemungkinan itu. Ya, apakah dari satu asma Allah bisa diambil sifat Allah lebih dari satu sifat? Bisa. Padahal tadi disebutkan sifat Allah diambil dari masdar isim mustaq asma Allah. Bukankah tiap isim mustaq hanya memiliki masdar dengan satu makna? Satu tidak mesti. Yang kedua, kan tadi penetapan asma bisa dengan dalalatul iltizam. Artinya sifat yang dengan dalalatul mutabaqah, dengan apanya? Dengan mengambil masdarnya langsung. Kalau kita menggunakan dalalatul iltizam tidak harus terpaku dari apa? Dari tadi, dari masdar. Ya kita bisa, artinya yang namanya sifat itu masdar. Kalau mustaq. Nah, kalau dalalatul iltizam, yaudah sebanyak-banyaknya bisa. Dari satu nama. Al-hayatu misalnya. Itu bisa kita tarik. Logis, konsekuensi logisnya banyak sifat. Kalau hidup sempurna mesti mau gak mau begini, begini, begini, begini. Tetapi kembali, kalau kita menggunakan dalalatul iltizam, harus dibuktikan kebenarannya dengan dalil syar'i. Bahkan dari nama Allah, banyak sekali nama Allah, sifat yang terkandung dalamnya itu banyak. As-Sayyid misalnya. As-Sayyid tidaklah dinamakan As-Sayyid kecuali karena apa? Terkumpul padanya sekian banyak sifat-sifat kesempurnaan, maka layak dinamai As-Sayyid. Tidak ada As-Sayyid kalau sifatnya cuma satu. Sifat baiknya cuma tidak. Maka layak dijadikan Sayyid. Layak bernama As-Sayyid. Karena terkumpul sekian banyak atau semua sifat-sifat kesempurnaan. Jadi tidak hanya satu sifat, bisa banyak sifat. Tetapi kalau ditinjau di dalalatul mutabaqah, ya seringnya langsung satu ketemu. Artinya yang kita bisa langsung nemukan minimal satu gitu. Tadi yang dimaksudkan sifat yang kita ketemukan dari asma minimal ya tadi masdar dari nama tersebut satu minimal itu paling minim. Al-Hakim langsung dari itu pun langsung dua, Al-Hikmah dan Al-Hukmu. Itu dari Al-Hakim langsung dua yang langsung nggak pakai iltizam. Langsung mutabakohnya Al-Hukmu dan Al-Hikmah. Karena yang memiliki sifat hukum namanya hakim, yang memiliki sifat hikmah namanya juga hakim. Hukum dan hikmah maknanya beda. Dua-duanya sifat. Ya, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok binillah, hari terakhir insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir da'wana wasallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.